hati, satu hati, satu rasa, satu rasa, satu negeri Indonesia. Kamu cinta, kamu cinta, aku cinta, kamu cinta, semua cinta Indonesia. Deritamu, deritaku, gembiramu, gembiraku, tangisku juga tangismu, tawamu juga tawaku. Kita beda. Dalam agama kita adalah satu. Kita adalah satu. Kita adalah satu. Indonesia. Indonesia. Indonesia kita yang punya. Tolong yang berjenggot putih itu ya. Yang berjenggot putih, tolong mas diambil lagu ini mas, biar untuk dokumentasi saya mas. Ronceng. Apa syukur monggo.